Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi hamdan kathiran tayyiban barakan fih kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Ikhwani fid din rahimani wa rahimakumullah. Lanjutkan kajian kita pembahasan tentang puasa Ramadan. Pada kajian sebelumnya kita bawakan penjelasan muallif Syekh Shalih bin Fauzan rahimahullah taala tentang salat tarawih. Tentang salat tarawih. Kemudian yang berikutnya di antara ibadah yang disyariatkan di bulan Ramadan adalah i'tikaf. Pembahasan ini kita ambil dari kitab Al-Fiqhul Muyassar. Dan dari kitab Al-Mulakhasul Fiqhi. Yang mencari pembahasannya tidak disebutkan dalam Mulakhasul Fiqhi. Kita ambil pembahasannya dari kitab Al-Fiqhul Muyassar. Qal mu'allifun hafidhahumullah ta'ala fil i'tikaf, bab tentang i'tikaf. Wa fi masail, ada beberapa pembahasan tentang i'tikaf. Al-mas'alatul ula, pembahasan yang pertama, ta'riful i'tikaf wa hukmuh, definisi pengertian i'tikaf dan hukumnya. Ta'rif, adapun pengertian i'tikaf. Al-i'tikaf fi lughah luzumu syai'. I'tikaf secara bahasa bermakna luzumu syai', menetapi sesuatu. Wa habsun nafsi 'alaih, dan menahan dirinya atas sesuatu tersebut. Pada sesuatu tersebut. Ini makna i'tikaf secara bahasa, menetapi sesuatu, menahan dirinya pada sesuatu tersebut. Wa fi syar', adapun secara syariat, makna i'tikaf luzumul muslimil mumayyiz masjidan li ta'atillahi azza wa jalla, seorang muslim yang sudah mumayyiz, yang berakal, menetap di masjid dalam rangka ketaatan kepada Allah Azza wa Jalla. Menetap di masjid untuk fokus beribadah, melakukan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berpuasa, membaca Al-Quran, memperbanyak solat-solat, baik solat wajib maupun solat sunnah. Zikir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan ibadah-ibadah yang lainnya yang bisa dilakukan di dalam masjid. Ini seorang muslim yang sudah mayyiz, sudah berakal, menetap di masjid, tinggal di masjid dalam berapa waktu untuk ketaatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, untuk fokus beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hukmu, adapun hukumnya, hukum i'tikaf di masjid, wa huwa sunnatun qurbatun ila Allah Ta'ala. I'tikaf hukumnya sunnah, termasuk perbuatan untuk mendekatkan diri kepada Allah Ta'ala. Liqaulihi azza wa jal, berdasarkan firman Allah azza wa jal dalam surah Al-Baqarah, an tahira baitiya lit-ta'ifina wal-'akifina war-ruk'is sujud, sucikanlah rumahku untuk orang-orang yang tawaf. Ka'bah, Masjidil Haram, untuk orang-orang yang tawaf, orang-orang yang i'tikaf, dan orang-orang yang salat dan rukuk dan sujud. Wa hadhihi al-ayatu dalilun 'ala mashru'iyyati hatta fil umam as-sabiqah. Ayat ini menunjukkan i'tikaf disyariatkan bahkan pada umat-umat terdahulu juga disyariatkan. Karena ayat ini berkaitan dengan Nabi Allah Ibrahim dan Nabi Allah Ismail alaihi salam ketika selesai membangun Ka'bah. Menunjukkan bahwa i'tikaf disyariatkan pada umat ini juga pada umat-umat sebelumnya. Menetap di masjid berapa hari untuk fokus beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa qauluhu ta'ala wa qaulihi ta'ala dan juga firman Allah Subhanahu wa taala pada ayat yang lainnya dalam surah Al-Baqarah, wa la tubashiruhunna wa antum 'akifuna fil masajid. Jangan kalian menggauli istri-istri kalian dalam keadaan kalian i'tikaf di masjid. Ayat ini pula menunjukkan disyariatkannya i'tikaf. Wa 'an 'Aisyah radhiyallahu 'anha dalil dari sunnah dari hadis dari sahabat sahabiyah Aisyah radhiyallahu 'anha, anna an-nabiyya sallallahu alaihi wasallam kana ya'tikifu al-'ashr al-awaakhir min Ramadan hatta tawaffahu Allah. Bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam beri'tikaf pada 10 hari terakhir di bulan Ramadan sampai Allah mewafatkan beliau. Ya Rasulullah, setiap Ramadan beliau i'tikaf pada 10 hari terakhirnya. 10 hari terakhir Ramadan sampai Allah mewafatkan beliau. I'tikaf disyariatkan berdasarkan dalil dari Al-Quran dan juga dari sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa ajma'al muslimun 'ala mashru'iyyatihi wa annahu sunnah. Dan kaum muslimun sepakat disyariatkan i'tikaf dan bahwasanya i'tikaf hukumnya sunnah. La yajibu 'alal mar'i illa an yujiba 'ala nafsihi ka'an yunzirah. Ka'an yunzirah. Tidak wajib atas seorang kecuali dia wajibkan atas dirinya sendiri seperti bernazar. Hukum asalnya sunnah mustahab tidak sampai wajib kecuali jika seorang mewajibkan atas dirinya sendiri dengan bernazar, maka hukumnya menjadi wajib. Karena yang namanya nazar ketaatan, seorang mewajibkan atas dirinya sebuah ibadah untuk Allah Subhanahu wa taala, ini kalau sudah bernazar hukumnya menjadi wajib. Yang tadinya sebatas sunnah dengan sebab nazar dia menjadi wajib. Memulai bernazar disebutkan para ulama Syekh Ibnu Utsaimin dan yang lainnya, memulai bernazar ini hukumnya dimakruhkan. Karena mewajibkan atas dirinya, memberatkan atas dirinya sesuatu yang tadinya tidak wajib. Namun jika sudah terjadi nazar, maka menunaikannya, menjalankannya adalah ibadah, termasuk kewajiban. Kalau sudah bernazar, jika itu adalah sebuah ibadah, sebuah ketaatan. Fathabatat sunniyatu li'atikaf wa mashru'iyyatu bil kitab wa sunnah wal ijma', sehingga ditetapkan syariatkannya, disunahkannya i'tikaf berdasarkan Al-Quran, sunnah dan ijma', kesepakatan kaum muslimun. Kemudian berikutnya al-mas'alatu tsaniyah, pembahasan yang kedua, syurutul i'tikaf, syarat-syarat i'tikaf. Al-i'tikaf ibadah laha syurutun la tasihu illa biha. I'tikaf ini adalah suatu ibadah memiliki syarat-syarat. Tidak sah ibadah tersebut kecuali dengannya, dengan memenuhi syarat-syarat tersebut. Wahia, yaitu syarat-syaratnya, yang pertama, an yakuna al-mu'takifu musliman mumayyizan 'aqilan. Seorang yang i'tikaf adalah seorang muslim yang sudah mumayyizna 7 tahun atau lebih. Nah, sebagian ulama menyebutkan umur tamyiznya 7 tahun. Nah, 'aqilan, berakal. Nah, seorang muslim yang sudah usia mumayyiz 7 tahun atau lebih dan berakal. Nah, fala yasul i'tikafu minal kafir, maka tidak sah i'tikaf orang kafir karena kekufuran penghalang diterimanya ibadah, baik itu i'tikaf dan ibadah-ibadah yang lainnya. Walal majnun, tidak sah pula i'tikaf dari orang gila, karena di antara syarat i'tikaf harus punya niat, niat untuk i'tikaf, sementara orang gila tidak ada niat i'tikafnya. Walas sabiyyu ghairul mayyiz, tidak pula anak kecil yang belum mumayyiz, karena anak kecil yang belum mumayyiz juga tidak ada niat untuk i'tikaf, kan belum faham apa itu ibadah i'tikaf. Amma al-bulugh wadh-dhukuriyyah fala yushtaratan. Adapun usia baligh dan harus laki-laki tidak disyaratkan. Walaupun dia belum baligh, misalnya 10 tahun. Anak laki-laki 10 tahun belum baligh namun sudah mumayyiz, sudah faham apa itu i'tikaf. Dia i'tikaf, sah i'tikafnya. Fayasihu al-i'tikaf min ghairil baligh idza kana mumayyizan. Sah i'tikafnya anak kecil yang belum baligh jika dia sudah mumayyiz 7 tahun atau lebih. Wa kadzalika min al-untha, demikian juga i'tikafnya perempuan. Perempuan boleh juga i'tikaf dengan izin walinya. Atau jika sudah berkeluarga dengan izin suaminya, jika aman dari fitnah, dari segi sahnya, sah i'tikafnya perempuan. Tidak disyaratkan harus atau khusus laki-laki. Ya, tentunya jika aman dari fitnah. Namun jika khawatir fitnah, hendaknya dihindari. Karena darul mafsadah muqaddam ala jalbil masalih, mencegah mafsadah lebih dahulukan daripada mendatangkan kemaslahatan. Misalnya masjidnya hanya satu lantai, berdekatan laki-laki dengan perempuan, tempat keluar masuknya juga berdekatan, dikhawatirkan menimbulkan fitnah. Seperti ini sebaiknya perempuan tidak usah i'tikaf di masjid tersebut. Adapun jika aman, misalnya masjidnya dua lantai, laki-laki di bawah, perempuan di atas, keluar masuknya beda laki-laki dan perempuan, aman dari fitnah, tidak mengapa perempuan i'tikaf dengan izin walinya. Kemudian berikutnya, di antara syarat i'tikaf, an-niyah, berniat. Liqauli sallallahu alaihi wasallam, berdasarkan sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, innamal a'malu binniyat, sesungguhnya amalan berdasarkan niatnya. Sah tidaknya enam, diterima tidaknya enam berdasarkan niatnya, harus berniat untuk melakukan ibadah tersebut. Fayanwil mu'takifu luzuma mu'takafi qurbatan wa ta'abbudan lillahi ta'ala. Seorang yang beriktikaf meniatkan menetapi tempat iktikafnya untuk mendekatkan diri dan untuk beribadah kepada Allah Azza wa Jalla. Niat iktikaf dan ikhlas karena Allah Subhanahu wa Ta'ala, untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian berikutnya, syarat yang berikutnya, an yakuna li'tikafu fi masjid. I'tikafnya harus di masjid. Nah, i'tikafnya di masjid, tidak boleh di selain masjid. Nah, misalnya i'tikaf di rumah, atau i'tikaf di kuburan misalnya, ini tidak disyaratkan, tidak sah i'tikafnya. I'tikafnya harus di masjid. Nah, liqauli ta'ala, berdasarkan firman Allah Subhanahu wa ta'ala, wa antum aakifuna fil masajid, dalam surah Al-Baqarah. Dalam keadaan kalian i'tikaf di masjid. Wa li fi'lihi sallallahu alaihi wasallam haitsu kana ya'takifu fil masjid. Demikian juga berdasarkan perbuatan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beliau i'tikafnya di masjid. Setiap kali beliau i'tikaf, i'tikafnya di masjid. Walam yunqal anhu annahu i'takafa fi ghairi. Tidak dinukilkan dari beliau, tidak ada riwayat dari beliau bahwasanya beliau i'tikaf di selain masjid. Nah, setiap Ramadan beliau i'tikaf, selalu i'tikafnya di masjid. Nah, ini menunjukkan bahwa di antara syarat sahnya i'tikaf, i'tikafnya harus di masjid, tidak boleh di selain masjid. Nah, masih ada kelanjutan penjelasan mualif tentang pembahasan ini, i'tikaf. Insyaallah kita lanjutkan pada pertemuan berikutnya. Naktafi bihadzal qadr. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa ant astaghfiruka wa atubu ilaik. Fadhlu.